Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min khuliyyihim 'ijlan jasadan lahu khuwar. Alam yaraw annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Wattakhadha lan ngalah utawa nggawe. Sapa kaum Musa, sapa kaum Nabi Musa. Jadi oke. Mimba di sangking sa'use Nabi Musa. Aibak da'zahabi tegece sa'use budalane Nabi Musa. Ilal munajati maring munajat, maring ketemu pengiran. Min khuliyihim sangking perhiasan-perhiasane kaum Musa. Jadi kumas. Allah di rupanya kuli ista'aru kang podo nyileh sopo kaum Musa ing kulihim. Ista'aru kang podo nyileh sopo kaum Musa ing kulihim. Kaum Fir'aun sangking kaum Fir'aun. Di illah di ursin tebak nganggu alasan tinggu pesta, tinggu pesta atau tinggu acara. Fakat ia mau kajak karyo po kuli indarum ono ing sandingi kaum Musa. Ngalap ijlan ing pedet ing anak sapi. Soho ingkang memahat utawa ingkang nyetak hu ing ijl lagum kedua kaum Musa. Minhu sangking kulihim sangka omenik waw nopo jenik mas-masan soko atamiriu soko Musa atamiri. Ngalap jasadan ing rupa dadi jasad, dadi fisik, dadi patung. Badal nanti daur jasadan dadi badal lahman dadi rupa daging wadaman dan getes. Lagu kanggu tetap kedua ijil kuwarun utawi ono suara. Sautun tegesi ono suara ismau kan iso didengar apa saut. Niki dawa Imam Suyuti yusmau kan iso digrungu apa saut. Inkolaba rubah apa ijilah ijil. Ijil yang menghulihin. Inkolaba jadi malik apa patung. Jadi berubah apa patung. Kadang jika kali kau yang mengkono lagu kuat, biwat itu robi kelawan nyalah no atau meletakkan turok ini ku debu. Allah di kang aku dahulu kang alap sopo samiri, ku eng turok min hafiri farosi sikila saking teraca ini sikil sambil ini yang di dalam lagu ini selamaan selamaan. Telada ejaran ejikrit sifa mihi yang dalam cangkeme ijet. Fa inna asaruhu mongka tak temen asari ikilah hafiru farosi jikrit. Wa saya tuh isongnya kei penguripan. Sima yang dalam perkara juga ukang dan seleh no opo farosi jikrit so hafiru no opo asaro si yang dalam fam. Wa mafulu itaku da'atani te mafulu itaku da'atani umah dufun ten duan. E ilahan, dikasih mereka ngalap jadi pengeran. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Alam yarau ana ta ora padha ningali sapa kaum Musa. Annahu satemne ijil, ijil sing gawean ora. Iku la yukallimuhum, iku ora iso ngomong apa ijil rum ing kaum Musa. Wa la yahdihim lan ora iso nunjukna apa ijil rum ing kaum Musa, ora nunjukna sabilan ing dalan. Fakih pamoko haliko ya opo ya sahiku ngalap atau fakih pamoko haliko ya opo yuk tako dutin ala poko ijil din ala ilaha in pengiran itta khuduru waka lubalimi itta khudu poco ngalap soko kamu firan gue ngijil ilaha in pengiran waka nulan ono soko kamu Musa iku dolimi na iku dolim kabe piti khudu iklawan ngalap ijil. Walamma sukita fi aidihim, walamma sukita lan cuman tanis dan runtuhno. Maksudnya dipermalukan, fi aidihim dalam tangan-tangannya kaum Musa. Ini kinayat untuk diruntuhno, asumsi yang diruntuhkan. Enadimu segesi betun sopo kaum Musa ala ibadah dihi, ingatasi nyembah ijil. Waru awalan pada ningali sopo kaum Musa, ya alimu segesi ningali sopo kaum Musa. Annahum qabdalu. Satamnya kaum Musa ikut dulu teman-teman sesat sopok kaum Musa biha kelan ikilah ibadah, ibadah ini ijil. Wadali kau te mengkono-mengkono ro'au anda rumkot dulu. Wadali kau te mengkono-mengkono ru'yatu anda rumkot dulu. Iku bada rujui Musa, sa'usai balinya Nabi Musa. Kalau mau kau podo matur sopo kaum Musa, la ilam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunan namnal khosirin. La ilam yarhamna munuram latina kita sopo rabbuna, sopo pengiran kita. Wa yaghfir lana orangnya pura sopo rabbuna lana maring kita. Belia iklan yak wa ta'ilan tak. Di sebagian kiroah wa ta'ufir lana fihima yang dalam masalah yarhamna lan ya'ufir lana diwantan sing la ilam tarhamna wa ta'ufir lana lana kuna naib dine ono sopo kita gumnal khosirina iku setengah sangking wong sing ketun kape wala maro jalan semantani bali sopo musa-musa ila komihima yang kaum Nabi Musa bali sangka murajat khutbana hale susah hale emosi hale duko pemurka minciatim sangking arai kaum Asifan teruk banget susai, esati dal husni, diksi banget susai. Kola jawa sopa Musa lagu maring kaum, bisama kolaf tumuni minggat. Bisa iku elek banget apa ma perkara, bisa diksi elek banget apa ini kilafatan, apa ini, kenapa ini, tak tinggal. Kolaf tumuni kan tinggal sirakabe ini ingsun, hari ini ilah kilafat. Minggat di sana sausnya ingsun. Kilafat hukum utawi, pergantian sirokabe. Hadihi rupani ilah khilafah. Hadu asrok tumnalikane sekirane ngelakoni sirik sirokabe. A'ajil tum amro robbikum. A'ajil tum onoto ngawi kesusu sirokabe amro robbikum yang keputusan pengiran sirokabe. Wal kalau numigano toko Musa alwaha yang piro-piro sabda atau piro-piro kertas, piro-piro loh. Alwaha Taurat, dikisi piro-piro loh atau sabda Taurat. Kedepan kerana juga, kerana murka lirok di demi pengirahan Nabi Musa. Fatakas syarat mongko jadi pecah apa alwah. Waku dalanya kalau sopa Musa biro si ahli iklawan irai dulure Musa. Gini ku Harun. Bisa ini, tegesi kelahan rambutnya Harun. Biamin ini kelawan tangan tengene Musa. Walik ya sihilannya kalau ing jenggote Harun, bisimali kelahan tangan siwani Musa. Ya curuhu ilaihi kang narik sopa Musa kuping Harun ilaihi maring Musa ditarik kodokan korona juga korona murka kola matur sopa Harun yakna umar duh anak iku insun bikal sikmini melangkat rohime mafak silan paksa ime aro dan kertama sopa Musa ummi yakna umar sami kalan maknanya yakna ummi wazikru hal tenutur umun anak ibu itu aktofu itu luwih ngekei rasa welas likor bihi maring atine Nabi Musa. Dawe Nabi Harun innal qaumat tad'afuni wa kadu yaqtulunani. Innal qaumat atamne kaumku istad'afuni iku podo melemahkan sapa kaum ni ingsun. Wa kadu lan meh-meh sapa kaum ekor butik se mendekati sapa kaum yaqtulunani podo mateni sapa kaum ni ingsun. Fala tusmit fiyal a'da. Falatus mit mongko aja gawe seneng sira. Falatus mit mongko aja gawe seneng sira. Etu farik tegese ngekei seneng sira bi sebab peristiwa ingsun. Kowe aja geman ngekei kesempatan seneng al-aqda ing pira-pira musuh. Bi ihanatika sebab oleh ngenyak sira. Iya ya yo ing ingsun. Walatas anilan aja gawe sapa sira. Ini yang ingin buat dadek atau pegawai mahal kaum itu alimin serta ini kaum-kaum yang balik. Di ibadah di iju sebab nyebalai anak pedet filmu aku jadi ini adalah masalah sanksi, masalah dialap di sanksi. Kuala matur sopa Nabi Musa Rabbi Ufirli, Rabbi Jepira ingin ikhwir kulaturi ini pura pajian dengan lima yang ingin. Main perkara sona atur kang agawe sopa ingin di akhir klan dulu ingin. Wali ahli lan jenengan nyepura maring saudara ingsun, dulur ingsun. Asrokahu fitua. Nyekutokno sapa Musa atau melibatkan sapa Musa kuping ahli fitua ing dalam doa. Irdoan krono nyenengno lagu maring ahli. Wajab anang krono nolak. Lisama tadi maring untungi musok atau maring untungi musok. Dengan gampang. Bihi lawan ah. Wa ada kita lan kula aturi mlebu panjenengan nak ing kita. Wadah silang tua turing lebono panjinan na ingi tofi rahmatika ing dalam wadah silang tua turing lebono panjinan na ingi tofi rahmatika ing dalam rahmat panjinan. Wanda kali te panjinan barham rohimin ikul wes walase. Wanda kali te panjinan barham rohimin ikul walase datat sing walas. Terus kala taala innal ladina takhudul ijla. Saat tamale wong sing nyembah pedet ilahan hale pengirat. Atau ilahan yang dialah pengirang iku saya lalu iku bakal merkoleh bakal mengenani hum yang aladin apa hudubun apa kedukuan kemurkaan ada pun di sisi merobihin sangin pengirani aladin wadillah tentang kehinaan silahaya di dunia yang dalam penguripan dunia faud itu mawa dan siksa sopa aladin bil ambil langkah perintah dikot di anfusihim lama tanya wadiwini aladin wadripat lantin pastekno alihi mengatasi aladina apa adzillah dopo kehinaan ilayomil kiamat imareng sinaw kiamat wadadali kala jisid muftari wadadali kala nipoy mungkon mokono kabeh kama jisid nabi kaya oleh malas ingsun rumeng aladina nadzim aldek ingsun al muftarina ing biropro wong sing gawi-gawi wong sing gawi kedusaan anilahi sangking Allah atau tentang Allah bil isroki kelang lakoni kemusyrikan wali hilang ya ini isro ini bisa kodia bisa pakai pulau terangkan mulai apa ini mulai wattahu lakaum Musa min ba'dihi min khulihim ajlan jasad lalu kuat wali cerita ini dimulai saking saat sampunipun Nabi Musa mengalahkan Fir'aun karena Fir'aun tenggelam teng laut merah. Niku dijanjeni pangeran Musa kowe nak sause ngalahno Fir'aun. Kowe tak kei Taurat. Sebab niku sause Fir'aun tenggelam teng laut merah. Nabi Musa nagih janji ku teng pangeran. Walhasil intine cerita Nabi Musa disukani kesempatan ketemu pangeran teng Duri Sina. Satu gunung teng kawasan Palestina teng Duri Sina. Kemudian Nabi Musa secara organisasi, secara kelembagaan dakwah niku pasrah teng adiki. Fokus niki kami, wa aslih wala tatafi sabilal mufsidi. Harun pernah kakak, dulur-dulur kakak. Harun masalah umatku tak pasrah nafsu. Mun walhasil akhirnya Nabi Musa berangkat teng Duri Sina untuk mengambil kitab nama. Lama sama-sama Nabi Musa meninggalkan kaumnya. Ini ku 40 hari. Ini ku masa-masa sing dimanfaatno Musa Samiri untuk bikin patung sing kemudian membelokkan mereka dianggap pengiran. Ini kalau cerita sejublik tentang Musa Samiri. Musa Samiri ini ku satu orang ya, yang dengan pengetahuan ilahiyah. Ini geleng-geleng. Jadi versi mulai zaman Nabi Nuh sampai kiamat. Itu selalu ada orang-orang sesat yang bisa menerobos kunci-kunci arah, termasuk Ismul Azam, termasuk kekuatan-kekuatan gaib. Sesamaan ke jaduki diai, bewali, ya bodoh ke jaduki paranormal. Ini kan rata kaget. Jika ke siai, nak disantet paranormal, ya lorong tenang. Kadang balas ya raku kuat, ini mulai riyan, ini bisa menceritakan. Karena sejarah mulai Nabi Nuh ngantos kiamat itu sama. Kekuatan orang soleh dan dirimu sama. Sama-sama punya hak untuk mengakses arah. Cuma cara mengakses yang satu diri dari pengiriman, yang satu sebagai istidrak, ujian. Kalau ada bukti banyak secara sejarah, secara referensi, secara marose. Zaman dalam bisawro. Balaam bin Ba'ura itu seorang yang kenal Ismul Azam. Siapa saja yang berdoa pakai Ismul Azam mesti mustajab. Balaam tokoh populer di kawasan Bani Israel, tokoh populer. Sufi dan. Kemudian Balaam oleh orang-orang kaya itu disewa kon lawan Nabi Musa. Dan ngelawan itu Nabi Musa. Itu berkali-kali itu bertempuran. Karena dalam tahu kalau Nabi Musa itu Nabi, tidak bisa dilawan. Dirayu satu kali, tidak mau, dua kali, tidak mau. Ini gue ceritanya kayak bertoro duit. Pertama ngerayu ini salam tembak, jorotak ini, boleh 10 siksa, rapati mandi. Dinaikkan, saya Cinta. Mulai mikir balas. Tawaran kedua mulai nopo. Warung dinaikkan lagi cara saat ini pun ratusan nopo. Cinta. Mikir. Makasih lagi gelem. Gelem. Yang baik maksud Nabi Musa supaya tidak bisa menguasai Palestina. Jadi intinya cerita Nabi Musa itu saking Mesir. Setelah kalahkan Fir'aun, migrasi ke Palestina. Di Palestina sendiri itu sudah ada komunitas orang-orang kaya, kaum Jabarin. Nah, komunitas ini kemudian memanfaatkan kecanggihan Bel'am atau kesaktian Bel'am untuk melawan juga Nabi. Sama ada cara partai yang nak kiai itu hijit, karena partai dia menyewa kiai yang punya apa? Hijit. Ini pun cerita kuno, dari adu apa? Terus akhirnya orang kelas main hijit. Hijit Nasr, Nabi Sefi menang di. Itu kan buat taruh paruman. Karena Allah bersumpah, sopoh wongin dungo be aku ngaku ismul azam tak sembah. Kalau am dungo itu turut tiba pengeran. Karena sesuai janji ini pengiran, nak uang sing dungo ngaku ismul azam nemu. Orang tuh Nabi Musa ke akhir bingung tenan, tengti, tengororot tinggi bingung tenan. Dan Nabi Musa orang Nabi, orang orang pasar, gusti, kalau Nabi nya dan di sini uang opo, uang kalau Nabi kok ngasih kalah dungo kalah pasar. Pokoknya pulau kebijinan menang lho. Nah dia ini juga ismul apa? Dia konsultasi dari pengirat. Terus diceritanya. Bahwa Musa kamu itu dipasutnya oleh orang ini. Karena disewa oleh orang ini. Nabi Musa ngendikan. Offer. Jangan ngerti Musa. Ekstrim ini tidak akan jadi syariat. Ini tidak benar. Ya. Meskipun perilaku Nabi Musa ini tidak akan jadi syariat. Karena syariat ini tidak dipakai Nabi Muhammad. Gimpun Gusti nak ngoten, tiang patut ngoten niku kudu mati melet terus sati mati. Jadi terus masuk mana. Walhasil intine dituruti pengiran. Niku sing disebut wasfu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fantalaqa minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal khawin. Walau syi'na la rafa'ana rubiha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'ah hawa. Fama saluhu kama salil kalbi intah bil ariyah atau tak terukun apa? Mulai peringatan kita bagi kulau jenengan bagi para kiai. Bahwa orang sing atena lu ayat ini. Ini ayatnya sorry. Ini bukan mafhum dari seorang ulama atau tafsir dari seorang ulama enggak. Tapi sorry kul ayat. Ya. Satu ketentuan yang pakai sorry kul ayat. Ya. Cara bahasa intelektual redaksinya itu sangat eksplisit. Jadi jelas. Cara bahasa usul seperti apa? Binasin sorikin. Ate nalu ayatina bahwa orang yang sudah menurut Allah diberi ayat-ayatnya, cara tani dia ulama kiai itu tidak ada jaminan tidak pangsalah kominha. Tidak ada jaminan bahwa ayat itu akan abadi di hatinya. Bisa saja insalah kominha, bisa lepas. Nah, lepas itu paling mudah karena dia walakin nalu akhlada ilal merasa abadi di bumi. Wattaba'an hawa dan mengikuti hawa nafsu. Ini ku Bal'am gila kehormatan, gila popularitas. Dia ini kepingin buktekno. Nah, duwe ismul azam. Dia ini bisa buktekno tenang. Walhasil Bal'am adalah tipikal seorang ulama sing senang duit, senang pengaruh. Dia ngelawan kebenaran rupanya Nabi Musa. Iku fansalah kominha faat baru syaitan faka naminam. Walau si nalar faana rubiha walakin nalu akhlah jailal arti wattar berhawa. Normalnya, wong ngapal Quran, wong ngalim, wong ngapal hadis. Ini mestinya normalnya walau si nalar faana rubiha. Kudune jadi mulia, terhormat. Tapi kadang walakin nalu akhlah jailal arti. Kadang seorang alim, seorang kiai, seorang wali kadang merasa dekat dengan bumi. Lebih dekat ke bumi ketimbang ke arah. Saya kaya pulau, diridani pengiran orang rapati kepikiran, sebenarnya duit ada. Kita lebih tersiksa saat tidak punya uang, ketimbang mempertanyakan aku saiki posisi diridani pengiran tahu. Kita lebih sering mempertanyakan masa depan kita gimana, agak gigil dari jabatan. Itu lebih sering ketimbang kita mempertanyakan masa depanku diridani Allah tahu. Ini jenis akhlak dari laut. Dia sering berkomunikasi hal-hal yang berbau bumi. Jadi kalau pulau jadi kiai, umatku tambah agen, tak tambah surut. Wong sing seneng aku tambah agen, tak tambah orang. Terus yang senang tenanan surut apa tambah naik. Dan naik itu lama lagi ini jadi ini akhlaknya hilang. Dia sering berkontraria dengan bumi, dengan sesuatu yang profan, yang makhluk. Wasabah hewa, kalau sudah begitu pasti ngikuti nafsu. Karena sudah tidak asik dengan Allah, tapi asik dengan makhluk. Nah, ulama atau siapa saja wali yang begini, dia pasti akan jatuh. Dicontohkan pengeran secara ekstrim, kama saluhu, kama sayurkan. Tidak harus ngunuh, koyo asuh. Intah mil alias has atau tak berguna maksudnya. Buk ketak yang melet-melet, melaku rana popo yang melet. Pas roh dua yang melipati hijau, pas ning kamar yang bayangin untuk dua. Jadi po dua lah itu, mak pas konangan itu, mak pas rakonangan itu apa? Berhubung pun elek-elek itu. Sebab itu, mitos-mitos samawi itu semenjak dulu tidak pernah hanya dikuasai orang soleh. Galang itu tahu dia juga. Terus diteruskan ketika era Mutasamiri. Mutasamiri itu orang Jawa itu tidak ada primbon. Di antara primbon itu ada panduan. Tidak ada malaikat meduning bumi. Iku lemah atau teracak sing tahu didai. Kenapa? Jaran atau kudari Jibril itu bisa jadi kehidupan. Dia primbon. Ada yang sesat, tapi nyetel primbon. Ya, kayak santri lah. Santri lah, dia primbon. Juga le kaya paranormal di primbon kejawen, tapi di primbon di ngadu ya, serem atau sih seminggu yang lalu teng Pondok Kuto ini dari tadi-tadi dari kota-kota itu onok gemuah sebuti ke suatu tempat ya, ternyata aku lagi biasa karena aku kan makam yang lebih biasa dan terus bunti wani aku sadat dan sadat terus biar dan sebuti sama aku udah punya rokok, berarti rokok apa yang biasa, karena aku kan biasa. Tapi mereka punya primbon, bahwa yang kaya itu jenisnya santai. Santai jadi primbon, yang itu jenisnya santai. Nah, karena sama-sama punya primbon, ini yang Musa Tamiri itu ngerti. Pas ada kejadian Jibril turun, ya, wonten peristiwa yang Jibril turun, penghasil itu, dia memanfaatkan itu. Jubuk turun, yang nanti tidak ijarah deh. Hasil didapok, yang ini satu patung, lewat mujizat itu patung itu nyewa. Sekarang terjadi nyuwara, ini versi Imam Suyuti, Lahman Badaman, patung itu menjelma, terus daging tenang, ada darahnya kan? Tenang, sama patung yang benda mati, kemudian kaya benda hidup, ada darahnya, ada daging, itu boleh. Ya tentu kan ada, apalagi di daerah itu, wah terus, misalkan ini ada komentar, enak. Ini pengira, buwin itu nabi, pengira ini kira, dikut ini dua gunung. Jadi nama dari Nusa Tamiri Fanatia. Jadi nak Musa gubi. Hela ilah hukum ma ilah Musa Fanatia. Maksudnya pangeran nengke. Tapi saking bintuan ini Musa malah tidur ini dur. Itu nggak ada Islam kejawen. Pangeran nono nengah. Isolat itu cukup beli. Kok gruda grudum ngambungi tadi itu bintuan ini rakaru. Jadi bodoh berbunyi. Islam kejawen sing rasul. Lalu bentok nono sing so. Pangeran nengah hati. Dikelak-kelak itu yang tetap, lalu? Lalu. Surat itu cukup mengerti, pengirannya. Surat itu cuma ada mulut, pengirannya yang pulang. Demikian juga, lalu itu yuk jual. Gini-gini ada karuan yang di sini. Lalu itu udah robot takut, ya bodoh lah sampai ya. Pengirannya lah di arah, kok itu ada mulut. Atau pengirannya maknanya. Mulai dari karuan, mulai bisa yang sesat yang mulai itu, yang sholat yang mulai itu, bodoh mulai itu, yang macam urusan kebenaran, kalau istim bima ladehin nama, sorry, setiap kelompok akan bangga dengan pilihannya sendiri-sendiri. Walhasil Musa Tamiri itu sukses, sukses mengelabui kaum Musa untuk menyebab berdiri itu. Berkomuni hada ilah hukum wa ilah Musa, panasi, panasi. Tapi piye wae patung pedes iku umpama iso omong lain ya omong-omong sing sifate niku nggih tidak ideal. Mulane pangeran ngakono alam ya roh anahu la yukallimu malah kinsabila. Iso omong tapi gak kena dijak dialek. Berarti ngomongnya ya kaya boneka. Jale boneka disetel muni assalamualaikum tapi kan kena beda dialek. Tuanya di rumah ada. Iku pintere pangeran, pintere Quran, iso ngomong ora ana jaminan iso tidak dialek, tidak muhawaroh, tidak muhada. Jadi ketika misalnya pedek bisa ngomong, aku ini pangeran terus ngomong untuk konsultasi. Nah aku rasa duit caranya di mana saya jawab. Nah aku sumpah jalan keluar ini. Iku apalah ya roda Allah ya cuci lagi engkau lah, wala yang di kula rum terus wala. Nah, jadi somong tapi gak kena dijak dia. Dia. Tapi yang perlu menjadi jamaah ini tahu ngaji mriki ngertos bahwa mitos atau kenyataan atau apa saja terserah istilah sampeyan. Hukum-hukum samawi semenjak dulu juga dikuasai oleh orang-orang dolim. Itu perlu jangan ngerti tentang. Rian zaman Dalam bin Kaurok nggih ngerti ismul a. Nah, terus ditambah samanti Musa Samiri nggih ngerti mitos-mitos hukum sama. Samanti para normal dukun-dukun nakal juga banyak yang menguasai ilmu-ilmu kejayaan. Ya, itu juga memanfaatkan alam-alam samawi atau alam-alam gaib. Sebab itu ngendikane Kanjeng Nabi, ketika seorang dukun kesane muka sapa, misalnya dukun ngerti omah madhep ngalor lahir tanggal iki. Itu mungkin ngendikane Nabi ikhtatofat busayatin li auliyaihi. Karena setan-setan yang tahu arah itu mencuri informasi itu kemudian diberikan kepada dukun. Itu sering Jawa disebut dukun perewah. Mereka juga geman jadi kiai raja duk orang muka sapa. Mereka yang sampai dukun-dukun perewangan. Mereka bentuknya sampai orang wani ngiai ke orang muka sapa. Mereka keren, akhirnya wadi. Dukun ya wadi, orang perewangan apa? Mestinya orang wani jadi kiai juga dukenan. Jadi kiai lewat jalur keramat awali. Sehingga gak ada pingin-ingin ini, ya podo kenalin sampai arah ini. Lewat jalur putih, lewat jalur apa? Lalu itu tenang. Kalau tiap kali sering alami gitu, peristiwa-peristiwa begitu ya, dukun-dukun perewangan, memang mereka punya akses. Sama nama lagi yang pakar-pakar lain menguasai. Mereka kalau adu santet sampai orang dukun-dukun juga, itu keberatan benar. Sungguh ya ini semua cetar bihim bola balik, mana gue mau tahu. Yang pakar-pakar di sini banget. Itu memang semenjak dulu. Kemudian yang dikatakan Nabi, kalau para wali Allah tahu itu lewat informasi samawi, lewat firasatul mukmin. Ya, yang dikatakan Nabi, firasatul mukmin tanggulu bi'inillah. Bahwa seorang mukmin yang wali, yang sudah baik, itu bisa melihat dengan matanya Allah. Maksudnya, dia akan sangat dekat dengan Allah dan bisa mengendalikan keadaan. Tapi juga sama, setan-setan atau dukun-dukun atau paranormal yang punya akses perewangan, itu juga ngerti hukum apa? Sama. Apalagi saat ini kita di Indonesia, jahiliyah masa, ketik rek sekian nomor langganan terus lagi bisnis. No. Mereka manfaat atau kebodohan kan? Iya ini yuk buka, izin tambah juga, kono yuk buka, rek, prim, limbo. Jadi iya ini para nomor bersaing mendapat order dari bodoh di sini. Ini kumpul bodoh nama. Tapi itu mitos, itu mulai dulu ada. Nah itu mitos, dapat tak mulai rian wonten. Kita punya sejarah, punya tarikh. Zaman Nabi Musa di Musa sini Balam bin Baurah dan Musa Samiri. Zaman Nabi Muhammad di wonten. Beliau punya musuh yang roh sama awi. Ini ku sini Ibnu Soyad. Dia juga punya kekuatan super. Kekuatan yang bahkan suatu kecil takut. Jadinya cinta Ibnu semua aneh. Saking kekuatan itu gak normal di atas rata-rata. Ini ku saat dina Umar mau berarti nantang gelut dipengen oleh Nabi. Iya pun huseto nan falan tu salato aleh. Wa illa ya pun hufala khaira laka fi qabli. Mar gojak gelut kok nang setan tenang. Nah setan tenang kira itu menang. Saking aneh itu ya kekuatan itu supra besar. Sampai taman tinggi ngomong. Sama lihat itu. Ramalannya para orang para normal, semirip tenan ya, ambil sesuai kejadian. Tapi dewe porowari sing mirip kejadian di tirang. Karena dalam hal samawi itu orang-orang dolim semenjak Nabi Nuh sampai taman itu masih diberi hak nopo akses. Jadi if atau fat bisayatin fayatuna ila awliya itu. Jadi ku al-kuhkan. Mulai sampai onten ayat inna kati rominal ahbari wa rufani layak kuruna awala nati namu bilbagi wa yasuduna sabibillah. Nah coba sekarang nih, kita yang mulai cilik santri, nanti tua apal Quran nanti ngalim. Iku kita ora tau ketemu ruhe kali jogo, mbok guru kali jogo. Nek tak kono wong abangan sing ora tau sholat. Aliran bah kali. Mulai bolak-balik muni ketemu jonan. Malah daerah ini kita sing pintu. Ngowo ning ati yo disujuti jengkulak jengkulik tarpe. Dan mereka yang bisa menunjuk, tidak terhambat. Akhirnya punya keanehan-keanehan di luar sutra. Jadi kemarin nak orang wali yang Mekah bisa tak kedipan, ngomong itu bisa dengan cara mereka sendiri. Dengan. Dan ini yang perlu diingatkan jamaah tembliki itu, mitos itu tuh kuat sekali. Nah sekarang dengan bentuk yang berbeda. Ya dengan bentuk yang apa? Berbeda, tapi ya sama. Ya, tapi apa? Malah ini sampai nampun kaget, kenapa Musa Samiri yang musuhi Nabi Musa bisa paham tentang hukum-hukum samawi, tentang hukum-hukum gaib. Ini ku bahwa tiap genggaman songko lemah sing tahu didai darani Jibril iku bisa marahi kehidupan. Tapi pertanyaannya kan betapa hebatnya Samiri bisa jubuk tipe jaran arok jarani. Berarti arok jarani, arok jarani sini Jib luar, butuh pengetahuan yang luar nomor. Iya, begitu juga. Kalau aku ngerti Ismu Lazer. Itu masalah-masalah yang sampai saat ini. Itu termasuk si ruwak, jadi rahasia ini pengeran. Kenapa Allah juga memberi ruang pada orang-orang ini, orang-orang yang kekuatan, dolim itu. Dia juga punya kekuatan juga. Oke, jajah lah, untuk karena dia jaduk, kalangan mengabangkan pemenanti, masih nomor kesak. Kesaktian. Kalau sering dicintai santri kalau nanti ketemu dia, aku semua nyekel nopo langsung umum. Ya, aku dewe raiso ya, ampun. Lalu berapa yang cerita-cerita waktu itu? Akhirnya saya ingin orang lain. Iya ilah, aku tahu mana gue jadi dukun. Mereka rumah saya kini dia rai. Paham ya? Itu satu yang perlu jadi pengetahuan. Terus nomor dua, menyangkut uzlah. Nabi Musa bagaimanapun baiknya mau menemui Tuhan yang gue turi Sinai. Itu secara teori organisasi tetap rawan dikhianati karena beliau tidak ngawal kaumnya. Enggak ngawal ini kemudian oleh kaumnya terjadi kekosongan kepemimpinan terus akhirnya begitu. Sementara Nabi Harun sing dipasrahi ndak seharismatik Nabi Musa. Lalu ketika di luar itu kok nyembah anak sapi. Jawabnya kau bilang nak teroka alaihi akifina hatta yarjia ilayna roh Musa. Anggir sing lori kak Nabi Musa piyambak. Kulau buatan purun tetap nyebab ber. Mungkin dengan terima badal, terima koli. Nah, ini yang paling repot dan itu yang kita alami sekarang. Kita hormat sama Kanjeng Nabi, hormat sama Abu Bakar, hormat sama Umar, hormat sama Ali. Tapi justru yang jadi masalah, saat kita sudah putus individu, itu tidak menerima sistem, tapi menerima personal. Itu gue kayak Bani Israel. Bani Israel itu nombor Musa, tapi tidak nombor Harun. Padahal Harun, gimana? Nah. Sehingga ketika dipimpin Harun, tidak bisa. Nah itu yang paling tidak diingini Abu Bakar saat tadi Nabi Kabundut. Orang-orang kafir Mekah saat masuk Islam, Islamis setengah hati hanya karena takut Nabi Muhammad. Haibahnya, wibawanya Nabi Muhammad. Sehingga ketika Nabi Muhammad kabun, itu banyak mereka yang kita asli ini, murtad, nifak. Sebab itu jauh-jauh sebelum Nabi Muhammad kabun, ini dihibatnya Quran. Jauh-jauh sebelum Nabi Muhammad kabun, ono wahyu, wama Muhammadin illa rasul, wadkholat minkoblihir, Rasul, apa imma fa'au kutilang kolaktum ala akotiku. Wahyu ini tentu jauh sebelum Nabi Muhammad kabundut, karena wahyu ini disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jauh-jauh sebelum Nabi kabundut, dengan warning ini peringatan, Muhammad mau terima Rasul. Soben yo mate. Utau ada kemungkinan harus terima mati, malah dimatikan, dibunuh. Apa imma fa'au kutilang. Itu saking canggih Quran. Orang mati itu katanya masih terhormat. Kesannya suai mati, tapi nanti pada ini kesannya kan jadah tuh. Nih, wong nanti si santet jadah tuh kesannya kan jadah. Untuk nanti di pada ini kesannya kan gak keras, gak dilindungi. Lu bayangkan di Quran, apa imma ta'u kutilah? Muhammad tuh adegan mati, atau bahkan matinya dibunuh. Mati dibunuh itu kan kesannya gak sakti. Atau gak dilindungi Jibril, gak dilindungi Allah. Apa imma ta'u kutilah? Jangan-jangan inkolatum ala aku. Jangan-jangan kamu kemudian tidak Islam lagi hanya karena kecewa nabinya mati secara tidak terhormat atau mati terbunuh. Jadi leng-leng, utang di Quran menanamkan tauhid. Orang-orang, cek Muhammad itu mati, cek dipatah ini, cek Muhammad bayi bayi mati ini secara tidak terhormat, misalnya dicincang, dimutilasi. Iku itu sampai mempengaruhi terus gue gak iman. Hanya karena gue kecewa, dua nabi mati ini terbunuh. Canggih Quran, bayangkan apa iman tahu? Karena kalau iman menggantung dengan Nabi Muhammad, apa nak Muhammad wis mati terus Islam salah atau Islam tidak harus berlangsung? Apa nak Muhammad mati terus gue nyembah orang Allah? Gue ajaran dia, tak lihatnya ajaran Nabi Muhammad. Wah, sehingga bayangkan Quran itu diulang-ulang. Apa iman tahu kudilah? Kadang sebagian ayat nyifatikan Nabi inna kama yidu wa inna hum. Itu kan aneh. Mengkorkan itu mujizat. Tapi ngedikan dengan Nabi, inna kama yidu. Mati itu ya bakal mati. Wa inna kama yidu, mereka ya bakal. Karena Quran itu berangkat dari sejarah. Berbagai sejarah membuktikan agar Nabi dia mati. Umat itu sesat meneh. Mereka zaman untuk hidayat kurung tumrap ning ati. Hidayat itu dia bergantung ada tokoh, ada figur yang tadi kita orang ilmu sosiologi tadi kita hidayatnya bergantung berarti. Kalau pulau ini misalnya jenengan seneng Quran mergo ngaji pulau, jauh sampai nak pulau mata tapi rasa seneng Quran kan lucu. Jadi ini mata, ini orang mata yang tutup seneng Quran. Apa nak pulau kecewa gusdu terus gak endo, yang mana dari kecewa rasa kecewa gusdu personal itu tetap nama endo. Lah ora ana dua aturan personal lah kecewa Nabi Muhammad mergo matine terbunuh gak Islam. Kecewa be Gus Dur terus gak NU. Kecewa be Gus Bah ora seneng kasil jalaran misalnya. Terus gue kecewa be bapak ora seneng bapak ibu ya bapak anyar. Lah apa terus ora tak kabeh kecewa be bojo be bojo liya ya itu ora bare. Nah, dari tragedi-tragedi Nabi dulu bahwa setelah mereka meninggal bahkan sekedar ditinggalkan gunung mawon umatnya sudah sesat. Sebab itu Nabi Muhammad lewat Quran itu di warning, di peringatan. Umpama Muhammad mati, apa imata? Bahkan Al-Qudilat. Bahkan andekan matinya dibunuh. Lu mati dibunuh itu kesannya kan kalah. Itu tetap raulah ingkolabdum ala takut. Wawai yang kolik ala adibayi fala yadurwa hadayah. Uang yang tak usah Nabi Muhammad pun tidak murtad menek, pala ya durwa. Kenapa? Itu orang masalah. Jadi pentingnya, pentingnya iman berdasar akidah yang benar, bukan berdasar personal. Faham ya? Pentingnya iman berdasar apa? Akidah, bukan berdasar apa? Personal. Itu penting kalau peringatan. Mesti nak nanti keyakinan ini salah. Kita banyak punya aliran yang sesat hanya karena personal. Hampir tokohnya mati goyang. Coba dalam sejarah Islam diambil. Nabi Muhammad wafat, terjadi kegaduhan. Bahkan sekelas Sayyidina Umar Ma'un menghentikan siapa yang bilang Muhammad mati, maka saya bunuh. Innama huwa yunaji robbahu kama yunaji Musa robbahu. Kali Nabi Muhammad saiki sedang munajat, tidak mati. Satu. Wara terjadi kegaduhan, Abu Bakar rawuh. Terus ngambung dari ini kanjeng Nabi. Tikta hayyan wa maita. Allahu akram min an amat taka imataten. Ya Rasulullah, bahkan engkau adalah suci baik saat hidup maupun saat meninggal. Tikta hayyan wa maita. Dan engkau tetap wangi baik saat hidup maupun setelah meninggal. Allah itu sangat terhormat, enggak mungkin memberikan engkau dua kematian. Jika mana Sayyidina Abu Bakar malah sakit, akan di Nabi Urib pernah, kok mati pernah, Urib pernah, mati nih. Wadir capek, Nabi ini kok capek. Wadir bareng baca ngendikan Nabi Abu Bakar keluar saking miu saking area sariani Nabi area nopo jenazah Nabi terus pidato. Pidato mangka naya budu Muhammad dan jadi gue lagi yang penting. Ini sajane ini sensitif, tapi saya terangkan atas nama Tauhid. Dan saya bertanggung jawab secara ilmiah, secara marojek. Pertama Abu Bakar pidato itu tegas secara tauhid. Maka kaya abudu Muhammad dan fa'inna Muhammad dan kot ma'atak. Iya betul, sama ada tanya. Iya betul, sama ada tanya. Jadi bisa menambahkan. Maka kaya abudu Muhammad dan fa'inna Muhammad dan kot ma'atak. Siapa yang menjawab Muhammad? Jadi Muhammad itu mati. Wa maka kaya abudu wala fa'inna wala hayun lah. Ya. Siapa yang menyembah Allah? Allah lah hayun. Saya sudah tinggi hidup ada. Satu kata apa Qur'an? Wa ma Muhammadin illa rasul qad khalas min qablihi rusul. Apa ik ma tahu kutilan Qur'an. Ini pentingnya kehebatannya Qur'an. Karena zaman Nabi Musa kabundut terjadi penyimpangan orang Yahudi. Zaman Nabi Isa kabundut terjadi penyimpangan orang Nasrani. Sehingga ada no, ono Trinitas, ono anak Tuhan, Bapak itu Tuhan, Bapak itu Nabi Muhammad trauma dengan semua tragedi-tragedi agar Nabi mati kok tidak lo tetap. Dia dari tenang-tenang naik mati tidak lo tetap. Akhirnya mati-matian Abu Bakar merangno. Maka naya Abu Muhammad dan fa'inna Muhammad dan korban. Wa maka naya Abu Dhuwaha fa'inna wa hayun layak. Akhirnya satu-satunya Nabi yang umatnya selamat nganti dino kiamat namun Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad itu Nabi yang mengikuti terbesar di dunia. Jadi Nabi ngendikan semua Nabi itu punya doa mustajab. Inna likulli nabiyyin du'aan mustajaban. Wa ahtadiu da'wati syafa'atan li'umati yaumal kiamat. Sebagian riwayat mengatakan, dan saya hanya berdoa, an aksarohum tabi'an. Saya itu ingin bahwa pengikutku terbanyak. Nah, sama yang tanggung. Tetapi kan itu jumlah populasi orang Kristen itu di atas jumlah umat Islam. Ini aku keliru, aku takutkan bintu. Wong Kristen tak dunia tak iki, itu orang ketemu Nabi Isa, orang Jawa ini umat. Mergo Nabi Isa tentu anti kemusyrikan. Ini mesti malah gede. Ini wajaran ini sopok. Dan aku pengiran wajaran ini. Nah tak tidur-tidurnya sampai ya Nabi Muhammad ketemu jadi aku masih merkujik mulilah ilah ilah wa muhammadur wih bayangin kita paling puita Nabi nyaran orang jadi mati itu gampang orang tak kasih orang tak kasih orang tak kasih ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah paling gampang sisik ini rokok udah merdek tapi rawan orang tak kasih waduh ngerti ini zakat kasih poso itu rawan orang pokoknya maka ilah ilah ilah ilah dan nah, paling di audit kurang foto, di audit rasakan ketangkep KPK sedih, lho, tapi bari gue tetep mau emang kalau lalai, lho, gak boleh, lho. Artinya untuk menjadi umatnya Nabi itu mudah sekali, dan itu artinya jumlahnya terbesar, ratusan juta. Sementara Nabi Musa, pengikutnya yang diakui tentu hanya sedikit. Karena Nabi Musa akhirnya pengikutnya menjadi Yahudi ekstrim. Yang menjadikan Nabi Musa juga agak ngakoni keumat. Orang yang bilang mencintai Nabi Isa, umpama ketemu Nabi Isa, ya Raja Korim masih. Mereka gawe ajaran Trinitas, ajaran Tuhan Tiga. Nah berarti ini benar-benar sesuai kehendak Nabi, kan kamu masih Nabi Muhammad. Mereka tetap sing Islam, tetap bertau. Tetap la ilaha illallah. Ini yang dimaksud, umatku tetap terbanyak dari Nabi. Mereka umat Kristen yang ada, tentu Nabi Isa yang ada, kita ngakor. Ngakor. Karena ajarannya Nabi Isa ya tahu, kan? Sementara umatnya ajarannya Trini. Tapi itu kan bukti. Yeah. Itu kan bukti bahwa metode yang ditempuh Nabi Isa, karena beliau terlalu sakral, terlalu moralis, mengakibatkan kesesatan. Sebab itu Nabi Muhammad ajarannya waliah. Tentang Tuhan Nabi saking kepingin raja ke pangeran sering darah. Joroh Jawa nyambil. Dan kita menulisannya sampai nyambil. Sama raja Nabi Isa itu jenang sakralan. Nah kita buk di kanan pengedahan ke bibi. Jadi api aneh orang karuan. Nanti orang akhirnya nyakral berlebih. Sementara raja Nabi Muhammad itu terlocet. Mata Quran menerang lo sifatnya rosu yujunya raka ruan. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yakuluna to'ama wa yamsuna rabbah. Belas wang, mau tak nerang rasul gak keren belas. Aku rasa ngutus rasul kecuali yo doyan mangan, yo kadang-kadang melaku nempak. Ada dulu tu, wong rangung sama nerang wali, wong beriku keruamat, cuma ada madijos. Nama aku duit orang langit. Menerang ulama itu sampai oleh ngelam sudah lah gitu. Ulama itu belum sopan santun, lu mau anak melaku atau udah anak ratu jelalatan, nak orang wajib ratu pelengah. Tapi Quran dan Rasul itu tuh illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil ardh. Aku ra ngatus Rasul kecuali mereka yo mangan pakanan doyan sego, yo doyan mangan wa yamshuna fil ardh yo gelem mlaku-mlaku nang pasar. Karena apa? Kenapa Quran mengangkat sifat Rasul yang demikian? Mereka trauma, agar Rasul terlalu ketakran dan malah blunder dianggap pemirsa. Wah, bener jadi kiai rapat disakkan. Kulon sudah kare ngomong, kulon biasa di pasar, biasa dulu anak anak kulon. Kudina lama kok rapat disakkan. Iya, nabi kecewa itu tuh gampang tuh. Kena kecewa berpikir laku kum mereka dulu anak. Iya, bener tanya aku tuh. Gampang. Sementara kira kecewa ber Islam, kira kecewa ber aku, tapi kira kecewa ber apa? Kiai tidak usah risau saat orang-orang kecewa dengan saya atau dengan kita sebagai personal, atau mereka ada kecewa dengan Islam. Kan tidak ada masalah, misalnya orang Islam di dunia benci kita atau mereka tetap Islam. Yang masalah kalau mereka ganti agama kan? Nah, aku kecewa berarti satu nafsi kan? Tidak senang aku, saya kira senang. Senang gue, mereka tetap senang Islam. Nanti gue buatan mati gedeng, Mbak Muhammadiyah, Mbak ajaran Islam yang aneh-aneh. Asal gak mati, gak ada orang mau ini, sekarang gak ada orang SKP. Kurang biasa-biasa mau. Karena itu tadi, ajaran Islam sendiri memposisikan Nabi itu kadang disifati innakama yitu wa innakum mayitu. Apa imma ta'au kutila. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innakum layak kuluna to'ama wa yamsu nabil. Aku rata ngutus para rasul kecuali mereka itu dua adat mangan pakanan. Ya mereka wa yamsu nabil aswak. Ya kata jalan-jalan yang pak. Ini kurang-kurang karena itu tadi berseberangannya mitos-mitos kesaktian itu kabeh jadi tragedi. Bal'am karena punya Ismul Azam itu jadi tragedi. Musa Samiri mergo kenal tentang Jibril itu jadi tragedi. Lara kabeh masalah-masalah langit terjadi tragedi ketuhanan yang salah, penyimpangan ketuhanan atau rasa ngunu itu yang dikenal oleh Islam Al-A'rad Al-Jazah atau kaya umumnya menu. Ini bersamaan paham kenapa setiap Quran ketika Nabi Muhammad pidato atau nasihat mesti dimulai qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu. Mesti Nabi kalau pidato dimulai innama ana basyarum mislukum, aku itu menungso kaya berkok bolak balik agar ono barang yang sifatnya sakral atau tidak tersentuh atau samawi malah orang dianggap dasarum mesukum. Lara dasarum mesukum tak mungkin ada dianggap ono genetik kebet pengiran, ono hubungan darah kebet pengen. Akhirnya malah jadi tragedi ketahui. Jadi contohnya kau mau ono waktu patung kok luar biasa dengan di duit daging duit kertas. Akhirnya, ada ilah hukum, wa ilahu Musa. Ini yang pengirah. Sebab itu lewat ngaji ini, kalau ini orang pulau di Narkabe, ada tiga yang biasa-biasa. Tetap keramat, tak keramat, tapi orang benar atau tidak keramat. Mau keyakinan pulau, orang yang wiridan sewa, tapi orang wiridan, tak keramat itu bodoh. Karena kita harus bertauhid secara sama. Cuma wiridannya yang akan hidupnya. Berkode yang nganggur, kalau orang nganggur. Akan itu kan kadang faktornya nganggur, biar orang nganggur. Belum gitu, kiai yang orang kerja, itu kan nganggur mulai jam 9 sampai jam 12. Lah mau coba ya untuk wakai wunan. Nah jam itu orang kira nganggur kan kerja. Jadi kadang di belakang itu kan tingkat nganggurnya sama tidak, kok. Nganggurnya. Nah, anak itu gitu. Ya, bagi kiai ngalir mulai, kalau dia gerita, nanti akhir dendek. Mulai dia mulai, kalau dia nombok. Nah, tapi soal keramat kan bodoh. Kalau gerita dari keramat, nanti ini ngamal apa, itu dari nombok. Jadi kodok ramah hati pun tidak. Nah, cerita dia tak ambil. Ini kalau terangkan pentingnya, karena kadang salah paham. Contohnya hukum samawi itu hanya bisa diakses orang-orang soleh itu salah. Orang golib pun diberi. Cuma yang orang golib dikenal jenis istidrot, yang soleh dikenal jenis karomah atau mukjizat. Sampai tidak cerita ini sirru Fir'aun. Kenapa Fir'aun merasa jadi Tuhan? Itu akan cerita-cerita kita. Fir'aun itu satu-satunya orang Mesir yang kenal hukum samawi. Termasuk dia orang Brimbon. Nak wong moco bismillah niku terus berapa hari gak makan gak apa-apa. Terus dia itu diwiritan nak moco apa terang lorong. Nah karena dia keturunan raja Fir'aun yang Nabi Musa itu sebagai terang matan Fir'aun kedua ini. Kapsus kedua itu Fir'aun kan nama gelar ya, kata zaman kubur atau pangku alam. Jadi tidak nama orang, tapi nama apa? Gelar. Jadi kata sama anak ngaji tafsir Nabi Musa ya berhadapan-hadapan dengan Fir'aun. Nabi Yusuf ya berhadapan-hadapan dengan Fir'aun. Karena Fir'aun itu nama gelar. Apa? Ya orang Fir'aun periode Nabi Musa. Ya orang Fir'aun periode Nabi Sitten Yusuf. Jadi sama jangan paham. Fir'aun itu tidak nama pribadi, bukan nama gelar. Gelar pangku alam zaman kubur. Lah Fir'aun itu antar raja karena mereka keturunan raja itu ribon-ribon termasuk ribon carane sakti carane gak tahu loro. Jadi dia yang merasa aslinya akhirnya lah ngapain ini lah kekuatan di luar kekuatannya dia. Baru dia jalan mandi tenang dia nya over ngaku pengirang. Nah akhirnya dia ini jadu dia kok ribon itu. Faham ya? Jadi dia ya baik dia yang ribon itu. Oh tadi ya jadu baca ribon apa ada Madras boleh perimpan terus perimpanu nak perimpanu untuk lain yang harus tulisannya keren. Abdu'a silatul mu'min. Juga aku pedangnya orang nama mu'min. Wadah itu diwadah dengan musuhnya tetap selamat. Itu dibalikin. Mereka tersakan. Ini yang penting dan sama jadi pengalaman. Ya, bahwa hukum-hukum samawi itu pernah diakses oleh seorang yang namanya Bal'am bin Kau pernah juga bisa diakses orang yang namanya Musa Nawak. Itu juga yang beliau di Nabi Muhammad pernah diakses yang jenenge Ibnu Nawak. Soalnya di Jawa juga banyak orang paranormal sakti, orang tidak selasa sakti. Faham ya? Mohon bila terus akan. Walladzina amilus sayyiati tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Waladina uti wong akeh amilu kang padha nglakoni sapa aladina asai ati ngira-ngira ngamal elek. Wong sing nglakoni ngamal elek sumata mongko ditobat sapa aladina ero jauh dikse bali sapa aladina ada sing sayiat mimpa iki saking sausi sayiat. Wa amanu lan padha gelem iman sapa aladina billahi lan Allah. Inna rabbaka mimpa iki ala kufur wae. Inna rabbaka satune pangeran sira gak diatang sausé tobat. Ayo tobat ditekse sausé tobat iku lha furo dipine dak sing akeh ya furo lagu maring Allah dina. Rahimun tur akeh sing welas iki iklan Allah dina. Walamma takata ammusal wadhu aku dal Allah. Walamma takata pangsane reda, takana dikse reda utawa anteng anu sasae Musa apa wadhu apa kemuring-muringane. Ketika Musa wis ora duka, gak murka. Aku dah mengkajibuk sopo Musa al-Alwah yang biro-biro-lok. Alatikan al-Quran banding sopo Musa yang al-Alwah. Tidak bisa, tapi kita menusahkan. Jadi pas murid-murid, masuk kitab itu dua. Padahal Allah kemeriknya pada karun Musa sampai. Bukan di sini, tak apa. Pas putri itu banding. Intinya Nabi Musa yang menusah. Pas putri itu berderma itu yang banding. Yang jambak lagi. Jadi ulah sempurna kayak Nabi Musa, api anggil. Kita boleh buang dia mohon. Ajaran Nabi Isa dilawan oleh Umar. Sayyidina Umar di ajaran lucu. Malik tu di bawah lam yang terbawa kalau Umar, wong di jatuh gak malas tu Umar tu lebih tidak. Berdua ini anak Nabi dan Nabi Muhammad dan Muhammad ada nanti dia ngosen. Wong Islam di mana ini gak pernah. Jadi orang jangan Muhammad wong pengalah. Perang menyerang betul. Perang itu, sinyak orang-orang itu, orang-orang ajaran itu. Mulanya kita Islam orang perang, tidak diganggu ya, harus membela apa? Ya itu sama, ajaran Nabi Isa itu kan terlalu sakral, sehingga jadi di mitosnya terlalu suci. Wah, mau aku imun, kita buah gak males, di mitosnya gak males. Nabi Musa itu, orang kakak Nabi Harun mimpin gak puas, jadi juga gak kenal. Yudal-yudal kan, tenang. Taurat itu dua lembar. Aku tak sadar lagi aku dal. Mungkin saya pernah lenan, saya lenan. Nabi Musa. Lepas pengiraan aja taro Nabi Musa orang tak kalah. Dia ni berjodoh dia. Hada min si adhi wa hada min adhi. Fatwa sahul dari min si adhi ala ladhi min adui fawakal jauh Musa fakal do aneh jadi walhasil dia punya Mesir di CABD dia punya kan kumpul Fir'aun manjan dia jilin nasib di rumah Fir'aun warang dolaran roh wong kipti, wong kipti, wong ekipit, wong Mesir tukaran ambil wong Israel darah rasih dia muncat wiki wong kipti urang ajar wani ambil wong Israel wala Musa dijual tuh Rabi Firli mulai saya lelai Nabi Musa itu di rumah yang tiba Nabi Isa berkorak tempat dan ke pengirahan Nabi Isa kaki yang akhirnya dianggap Ibnu paham ya? Itu cerita jodoh sih, orang cerita kasmaran nih bareng dia meninggal wah sekarang pertama ketemu dua gadis Nabi Musa yang kuasa, ceritanya itu kayak umumnya uang bareng dia gadis, jadi ini cerita-cerita tentang kitab melaku buri ini, ada angin, akhirnya roh sikit. Ya Nabi Rasikir barang ya Nabi Musa kok menarik rawan deh nah ya bedanya dengan Nabi tapi rawan deh nah sekarang aku guri mari fitnah nah setelah ini malah hasil pasalan Nabi Su'ab mulanya dari kolat ikhda lumayan abadi stakjir inna saya rawan istakjir tal kawiyu amin itu hampir semua mufasir mengatakan al kawiyu adalah karena Nabi Musa kuat ngangkat batu yang andekan orang 12 tidak ku Al-Amin adalah Nabi Musa harusnya bisa menggoda cewek itu, gadis itu. Menggoda sempat roh sikile bareng. Kok orang goda malah kan laku ini guri? Gurinya kan. Sebab itu dua putri ini Nabi Su'ab. Dua referensi nak saiki Al-Amin. Menggoda gak goda pas ini tawa. Padahal dewe? Dewa. Yang mau merupakan mesti goda. Nah artinya itu. Ini yang penting dalam pengajian ini, betapa tingkat basariahnya proses sosial yang dialami betapa tingkat basariahnya nak muring-muring ya tersinggung, nak butir ya jotos, ya banting paham ya? Nak rongwis ya nafsu meskipun akhirnya dikendalikan dan sampai terjadi hal-hal yang di luar syariat tapi yang penting betapa basariah basariah inna khaira maristak jertal kawiyun sampai ayat ayat semacam ini angin di kola ini uri doan kumpi harga istab nata ya kata ini kalau jadi Quran paling pusing nanya mak santri ini buang motor mesti salah Islam ajaran motor pusing terus kola ini uri doan kumpi harga hak dia kan berkah hak terus ini uri doan kumpi harga istab nata ya kata ini ala antar jironi tambahnya apa hijau. Tapi yang dialami ini kan membuktikan betapa tingkat basariah yang dialami Nabi Sinten. Nah kenapa Quran cerita itu? Dan banyak sekali cerita-cerita Quran tentang basariahnya para Nabi. Mergo Nabi Muhammad jadi Nabi pas sausih periode Nabi Isa. Di mana periode itu menangi kecelakaan kultus, kecelakaan mitos. Yaitu Nabi Isa panggil sekali, malah dia kepengen. Sebab itu Nabi Muhammad juga pola dakwah yang menunjukkan innama anak basaru termasuk Quran yang cerita Nabi Musa kasmaran barang jotos barang dan sebagainya walau masa kata Musa lagu debu ya aku dah Allah saya budur dewa serda ya eleng menang gak mau ya banting besok gue bayang no ya lalu itu loh dari kiai Quran murid-murid terus musafnya dibanting ya geger nantinya dari kiai musaf dibanting tau lah itu kan ngeri tuh, seorang nabi mureng-mureng banteng apa? Kita suci itu kan hanya nyerangan di tidak-idak ini dibanteng itu kan tempat, maksud nabi banteng apa? Kita apa? Suci Tapi kemarin orang keprong kalau saya kemari mau berbeda arah-arah apa? Al-Jazariyah. Walau masa kata orang sepaksane reda, sakara diri reda aku saja ikut Musa balu jubu apa jubu. Aku dah mahu jubu sokong Musa al-Allah yang kira berat Taurat. Alatika al-Qur'an yang penting sokong Musa hari Allah. Wafi nuskotiha huda wa rahmatulilladziha huli rabbihi mirhabun. Wafi nuskotiha lah iku tetap dalam naskah atau isi tulisannya Taurat. Isi atau kandungannya Taurat. Ema tergesi perkara nusikho kan dan tulis apa mafiha yang dalam Taurat. Saiku tiba tergesi kan dan tulis apa ma. Nanti naskah huda nanti ada petunjuk minat dolaran di sanggung kesesatan. Wa rahmatan dan jadi rahmat. Lilladina kecilung akeh. Kumkamuti Allah dina lirobi imai pengirani Allah dina yudar kecunai bodo takwa atau bodo beti sopa Allah dina. Ya Allah nanti si bodo beti sopa Allah dina. Walau khilalak dan lebuk nopa alam ulam alam makhul yang atas imakul. Lintakot bumi berono di si imakul. Maksudnya mesinnya normal ini ya habu nahu. Jadi buat yang usah lah. Berhubung muta'at ini itu luwe ngarep. Jadi lirobi im itu makhulnya akan di depan. Karena makhul di depan itu biasanya si il-il si muta'adzi pun dikasih lah ditakab dungi korona jadi di si emakun waktu orang Musa kau mahusa ke'ayna Rasulullah lingi kotina ini pun ganti pasal waktu orang yang milih sopong Musa-Musa kau mahu engkau me Musa ayin engkau mihi sang engkau me Musa milih sabina ing wong pitung puluh Rasulullah apane wong lanangi mimman sangking wong lang yakdut atau kang orang yang bersopong mas Al-Ijlah yang berdek diambri Ta'ala oleh nilai melawan perintah Allah Ta'ala. Lini kotina, kerana mafak yang ketemuan yang ingsun. Elin wakti dikisi kerana waktu Allah dikang wa'ar nahukan dinjin ingsun lu'ing Musa. Bi'it yanihim ngelawan nekakno ning. Bi'it. Elin wakti Allah di wa'ar nahu. Bi'it yanihim ngelawan nekakno sabina. Lihat tadi supaya ujur, supaya jaluk kudur sopa Allah di nam ibadah di ashabi. Sangking nyembahi piro-piro dalam-dalamnya kaum Musa al-Islah yang berdek. Bapak Raja mengkongnya kaum Musa bihim melawan Sabti. Falama akudat kubur rosfah. Mongkau semangsaan yang alat. Hum yang alat di nalga hum yang asab in opo arosfah tu opo getaran. Azal zala dutisi getaran asyati dati ingkang sangat. Korak jawa sobat juga abad. Wani singkari yang ini dawe ibn abad. Li anahum lam yuzayidu kaumahum khina abadu ijlah. Li anahum korona tak sanggih asabin orang 70 tahun pilihan. Iku lam yuzayidu, iku ora podo nandangi, ora podo nobongi. Meredakan lo ora apa, ini belum, ora peduli. Maksudnya ora gelem melok-melok ini, kita berdua. Kaumahum yang kaumahum musa khina abadu nalikan ini mbak sopok kaum musa ijlah yang berdek. Kala dawa sapa Ibnu Abbas. Wahum te kelompok sapi iku ghairul ladina saliyane kelompok sa'alu kang padha jalu sapa alladina ru'yata ing ngerti pengiran. Wa aku tatar ngalah gumi alladina wa so iku dopo bedek. Kala dawa sapa Musa Nabi Musa Rabbi law shi ta ahlak tau min qablu ayya. Rabbi dobera ing tenau shi ta lamun perkara panjenengan. Ahlak tahu mongkong rusak panjenengan gumeng asap in mengkop rusangin ilas dini peristiwa. Ekop belakulu jisit dirinya berdunia insun bihim kelawan sap in. Liu aina supaya kerti sobo bani Israel dan Israel dan kain kono-kono kabeh. Walai tahimu nilan orang bodo nyuri bani sobo bani Israel ini insun. Jenengan tak tersong rusak wa iyaya lanjur ing insun. Atuh likuna bima fa'alat sufaha umina. Atuh likuna mengusak panjenengan lain kita bima kelan perkara fa'alat kang lakoni sopo asufha biro prong bimdo minatangi kita. Istisda musti taufin. Iki jadi istifam sing jaluk kewalasan. Ela tu azibna. Terus ambon nyiksa panjenengan lain kita. Bizam bihoirina. Kelawan dosa saliani kita. Bon, ini kalau terang. Jelas. Ini valid ya, saya punya banyak marojek. Nabi Musa itu punya gelar Kalimuwah atau Najiyuwah. Kita tahu ya Nabi itu lima ya. Nabi Ulul Azmi kita kesal. Jadi itu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, Nabi Isa, terus Nabi Nuh. lima nabi ini oleh ahli oleh Islam ya, dikenal sebagai nabi ulul azmi. Nabi-nabi yang punya kelas spesial dibanding nabi yang lain. Ulul azmi yang punya kelas spesial, kelas tingkat. Cuma gadah gelar nyabak-nyabak. Nabi Ibrahim lebih terkenal dengan gelar Khalilur Rahman. Khalilur Rahman. Jadi itu matahun dawa Ibrahim apa? Khalilah. Nah Nabi Musa gelarnya apa aneh? Kalimu wa, yang sering konsultasi di pengiran. Nabi wa, yang sering bisik-bisikan di pengiran. Kedua Nabi paling kacau. Nah, usah apa yang dilaporkan ke pengiran? Termasuk kadang resikonya yang marahi pengiran. Lalu Nabi Muhammad mengendikan orang no Nabi kritis. Kami dalam tadi itu kan kritik kau Nabi Musa. Kritiknya Nabi Musa baru kata di umat. Jadi baru kau umat. Nabi lihatnya pinan. Akhirnya dapat diberkah. Iku Nabi Muhammad cerita baru kau Nabi Musa kritis. Akhirnya solat mau limau. Kau Nabi Musa pinan ya solat saya ter. Kaji Nabi Pak Mekrot itu ketemu pengiran. Intinya diwajibnya solat saya. Madun yang langit 6 ketemu Nabi Ibrahim. Gue paling 2 Nabi Ibrahim. Dan tingkat 6 ketemu Nabi Ibrahim. Mas, berarti Bali Pengiran ada apa? Niku ben sholat seket rokaat. Nabi Ibrahim kan ngerti anak-anak manis di menengnya. Iya, sholat seket rokaat. Ketemu Nabi Isa ya biasa-biasa. Iya, dia meneh. Tiba-tiba ya wajib. Wah, ini kalau terbuat ya dia bener. Menengnya kan bisa. Nabi Musa mentang-mentang dekat. Pas ya Nabi Pengiran. Lari tak bobo dari taman maju ke pengiran. Nabi Musa tak kok orang pak. Karena Nabi Muhammad nanti saya kan ada di dunia, nama di dunia. Nabi saya nanti deh. Jadi biasa ni orang yang berbuat diatur atur kan. Jadi sistem perpeloncoan ya bodoh di dalam. Apa pak? Kalau nanti dipanggil ke langit itu orang apa? Konsulat second. Apa pak second? Wah, apa pak? Musai, kaum gugah, tahu tak jajal saya keteraku. Apa mereka kaum cilik? Cilik, wah, serah masuk akal. Perintah Tuhan saya itu gak masuk. Balik, jaruh kurutingan. Tapi dia begitu, itu sangat-sangat dari pengiran. Dia itu yakin, nah, pengiran itu baik. Pentingnya aku sendudan. Nah, aku kan orang ini dari pengiran, aku sendudan. Orang-orang apa? Nabi Musa orang. Manjanya itu karena saking nyamannya. Dengan Tuhan, aku nyaman. Dia tidak ada sebersih sidik pun yang mau pengiran ngel-ngel orang, semua pengiran itu. Ya, kalau setuju sama Nabi Musa. Kalau mau ngomong mati, gue itu mengharap lah. Gue mau Khusnul Khatimah. Saya itu yakin bahwa Allah tetap Rahman. Allah Rahman tidak ngarah gagal dengan kematian saya. Kalau tidak mati, tetap Allah Rasul Rahman. Kan tetap Rahman, kan? Ya, ya baik lah. Aku ingin dunia ini sifatnya Rahman. Baru mati, ya tetap Rahman. Masa sifatnya mau jauh juga kematianku. Cara kita perkara itu mau, ya Allah, jadi kan Rahman di zaman kurang orang wujud. Masa baru kurang wujud, sifat Rahman ini batal. Apa ya senangnya? Masa sifat Rahman dibatal, lo mergo baru. Antar Rahman, kodra wujud itu fi. Fakih palatar hamdada wujud itu fi. Jadi kan ini aman Rahman. Masa Rahman ini gagal, mergo tahu sih kurang wujud. Jadi nyaman lagi. Akhirnya Nabi Muhammad itu maju deh. Nah, Nabi Muhammad gelmaju ya bukti bahwa Nabi Muhammad tidak pernah turunkan nak pengiran duko. Beda dah wanita-wanita dia ingin gitu lawan situ. Wah, ngulang dia mau. Agar wali maju berarti tangi khusnul khotimah. Dia ibu tak ngamuk. Dia betul. Lebih jalan duit bujumu 10,000. Kali 5 menit jalan pada. Waduh, lagi berjalan berjalan men. Mesti rawanimu berapa sudah kan? Si ngapok. Tapi mau aku yakin tenang, bujumu tidak apa-apa. Baru 10 menit, jadi saya ke 10 menit, jadi saya ke 10 menit, jadi saya yakin tidak apa-apa. Tapi ini masih ada yang diyakini, masih ada. Wah, itu Nabi Musa akhirnya maju, Nabi Muhammad maju, gusti. Ya, cara tadi ini juga berbagai pertimbangan, ini kok boleh kiat ya, gusti. Ya, cuma tak kurtek, 5. Pengira ada bodoh di emotinya, gak langsung, loh. 5. Akhirnya patang mulai lima kan itu. Lapor ada bilang, dia tak? Dia mas, untuk berhenti kan? Amsal, piro, gamsal, wah, dia ada. Papa timo aja, aku mas, balik, balik. Baik, pengira, di berhenti kan lima. Piro, mas. Patang mulai. Ah, cik, aku mas, balik, balik. Dari Nabi Muhammad yang hadis, oke, nerakno. Falam ajal uro si ubena robbi wa bena Musa. Akhirnya aku munggah medun antaranya pengiran ya, Ben. Udah murni ya, gak langsung patah limo, nanti karek. Limo itu berarti berapa kali? Bener, 7 kali ya? 9. Bener? 9 kali. Barang karek limo, tadi aku apa, dia nakalan. Barang karek limo, muni izin. Karek limo, baru nih. Jogol tingan mereka, kan entek. Ya, mungkin dari karek limo, jogol tingan, baru nih. Mereka pakai kurtingan yang lima, nah karek lima juga kurtingan nanti deh. Entah. Ini pun Nabi Musa, saking manjanya dengan Tuhan, itu tidak pernah dia terlintas bahwa Tuhan akan apa-apa. Itu tidak pernah terlintas. Mulai sampai Nabi Muhammad ngendikan, layamu tanah hadukum illa wa wayu sinudun nabillah. Ojo geman kue mati, kecuali dalam keadaan kusnudun, tidak pengen. Mulai kalau nanti cerita tengah jimbiki. Tenggene Fakir Musnadu Ahmad. Orang terakhir masuk surga itu wong sing randuwe amal apik blas. Tekan imane mok miskono hak bati kodale. Kuwi tekan iman 100% ora ora tekan iman mok duwe mok sak miskono hak bati kodale. Sing pangeran bareng dicoba pangeran. Iki teng cerita hadis suci. Kuwi ade ngamal kok blas. Wis duwe motor dene suwe Gusti. Kulo niku ora kudu swarga lah, semene ora madhep neraka. Inahu kot kau sabar diri kuhan. Jalan rokok kau sumpah. Tenang ya. Jaluk. Mungkin soalnya kau sumpah. Orang jaluk penjaluan dia. Mungkin mesti sumpah. Akhirnya dia ke dalam suaraku. Padahal jaluan pertama pokoknya ramadep. Rokok. Kau tenang rokok suaraku. Orang aku pengen lepas. Pokoknya jaluk kau dah begini. Orang jaluk suaraku. Uang berwatik, nyewangan, pesta, kongkoy, kongkoy. Kusti. Masuk di pagi dulu. Kalau lagi yang benar aja, motor kandelan. Kalau yang benar aja, bagus. Motor kandelan. Lepas dari murah jalur, nah. Ya tapi nanti lo kan nggak lucu loh. Hei, berpikiran jelas maju. Maju akhirnya. Kalau tuh, kejauh kira kamar. Dia jatuh kamar, kok itu jero? Kusti soal kamar. Ya itu saking wajahnya dengan Tuhan, akhirnya dituruti. Itu ada cerita yang lebih ekstrim dalam riwayat Musnadu Ahmad. Ini wonten tiang rajin ngamal belas. Warang macet pengiran. Jaya iling-iling, kita mau ngejurnya ngamal api opo. Jual kira-kira kami tak utak ya, buat nanti belas. Umus tak utak ya, mereka kena tau ngamal api belas. Warang ngara pengiran. Mana orang merono, mau bun rokok, kan putar, kan balikan. Nus, kan harus ini mau bun rokok. Barang malik, pas melaku, mulai ngak. Saya tidak pernah. Mulai benar tentang hikam ini yang perlu ngasih pasur sirri, rupiah itu taksir bil ibadah, termasuk dianggap sirri. Orang merasa tidak nyaman dengan ibadah, dianggap sirri. Karena Tuhan itu begitu mudah didekati, begitu asyik, kenapa kita tidak nyaman dengan ibadah? Mereka melahirkan untuk ibadah, itu termasuk min syarril waswasil. Walaupun penyakit, orang tidak bisa ibadah di pengira. Padahal ketika Allah terkhasil kusi, anak indah doni abdi. Aku terserah nyangkali kau. Termasuk Nabi Musa ini nyaman. Termasuk ngulang pengeran nyaman. Pengeran dia bersalah. Diparahi sama Nabi Musa. Dia ngajak orang pitung pulau. Itu kan jadi seksi. Nah, dia ini nombor Taurat. Warang orang pitung pulau dijak. Termasuk kangen tinggal. Orang pitung pulau Nabi Musa itu kan. Dimana Nabi ini orang berengkel. Nabi Musa jadi Nabi ini Bani Israel. Orang itu kan berengkel. Nabi Musa yang dua gunung, semua umi mojok, semua ini untuk orang. Nah, kaum ini kan jirah bincur. Lalu minalaka sata karawohan apa? Kok benak, Pak? Dibari mau umi mojok, semua ini ketemu pengirang. Gak, kode-kode raro, gak percaya aku. Wah, akhirnya pengirang tertinggung. Wah, ala esok Nabi, kok pengen ketemu pengen? Semua ambil berbeda, mati. Ada yang kita ngulang, apa? Mati. Dan dia Nabi Musa yang ngulang, Gusti. Wong-wong ini kita ajak, kita tidak sih, kita jalan pakai ini. Foto-foto sidang patah ini melintang mulut, jadi jelas lah. Kukut-kukutan, barbaran. Rabbi lausi tak halak tahu mengkau berwari. Ya, ya. Empat jauh untuk dikerti malah jenis patah ini. Kalau kata-kata, siapa jenis mubi. Terus kalau mulai, saya kerti, no. Nah, melintang patah ini kan, berkulau ini. Melintang. Atuh beliku Nabi Muhammad alat sufah, berapa? Kalau pilih Nabi itu, mau urusi, tidak ada yang ada. Kalau pilih Nabi itu, tidak apa? Ini kan pengirahan, mau merespon perilakunya, mungkin? Atuh beliku Nabi Muhammad alat sufah, berapa? Tapi, Nabi Musa begitu tuh saking nyamannya dengan Allah. Allah tidak nyaman dengan Nabi Musa, karena tidak ada sebesit pun modal suut. Aku mau nacat, enggak nyaman. Aku sebenarnya di suarga tau, Roy. Tari wangi ini, gajah ini, si beli gak melebu. Suarga oleh duwin, turun itu aja, aku pengen usul aku. Mau tari wangi ini, dan tetap rakit tombol pengiran. Biaya, sudah. Aku berjem, aku. Sekiranya, subhanallah, alhamdulillah. Nah, berjem, dia apa yang salah dengan subhanallah, apa yang salah dengan alhamdulillah? Kan tidak ada yang salah. Gila, cara pulau, tidak ada di setan, tidak ada di Jibril. Aku itu melepun rokok. Lihat aku melepun rokok, apa salah? Aku melepun subhanallah. Apa aku salah, ya alhamdulillah. Gila, kan tidak pernah salah. Ini wiridan-wiridan yang diajarkan oleh Quran, oleh hadis, kan tidak pernah salah. Aku tidak pacarannya mata di setan, tak warah. Misalnya aku mengerti empat wiridan terbersih. Tak ada wangi modal subhanallah, aku status, dan tetap ahli rokok. Lo apa yang salah dengan wiridan subhanallah? Karena Allah pasti itu suci. Apa yang salah dengan alhamdulillah? Mau aku ahli rokok. Apa aku salah muni alhamdulillah? Lo kan gak salah. Sebab itu muni gue mesti pengidunya setan. Lo barang mesti bener. Kok dialah? Salah. Oleh ngalang-ngalangi kan gue salah. Rakan juga nafsi. Berbobohi gue nafsu suarga. Jadi dia omong. Pun boleh wangi ngono nanti boleh ke ahli ngerokok. Jadi setan ahli ngerokok wah pokoknya aku menit subhanallah alhamdulillah. Apa yang salah dengan subhanallah? Apa yang salah dengan alhamdulillah? Jadi sama aku dengar dia termasuk min sari was wasil khotnat alladhi iwas mitu fi sudur rinnat min al jinnati. Setan akan ngeridu kita supaya kita berhubung dengan Tuhan, supaya kita tidak nyaman dengan Tuhan. Dan sama tak warai, wiridan itu yang paling abdul. Ini disebut Quran, wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Ini subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allah, wabar. Karena ini al baqiyatu sholihat, satu kalimat yang pasti ada. Kenapa pasti ada? Dia mesti benar. Mesti apa? Kadang gue janggal terhadap kebenaran ini, mesti berorong hadir nafsi, mesti berorong fasik. Keparwane haju nafsi, gue tak rewangi motongnya. Ini kok nang jibul ya, aku tetap melakukan roh. Orang buwe itu ya. Gue akan dirubah, gue nanti mau bentuk. Fasek, gue boleh sentak. Gue sama pantas jadi kau roh. Wiridan kok jagal. Itu jadinya semua tuh gue sekenek. Kenapa? Min sari luas wadin. Mana tenggara ini gak jil abidin, mau tentu itu. Ono kiai wali wiridan. Suai wiridan jod, suai wiridan tak tasbih. Barulah ketemu setan. Aku setan. Ini cerita-cerita tentang dunia sufi. Iya, piye? Aku apa yang anak-anak perjanjian je gue. Perjanjian apa? Wiridan yang gue baca gue. Gue cuma orang ngomong iyo. Sebagai hadile, sebagai imbalan ni aku apa kali baca gue? Besok setan ni, besok imbalan ni aku apa baca? Jadi wali gue, macam wali, sebagai waras demi Tuhan. Wiridan itu sampai tak ada roh terbuka dan transparan laki-laki kalau aku tak menuruti gue, ya tak tentu terus dari setan yang kiri gue mau ikut apa semuanya yang ngerti gue gue mau ikut apa yang ngerti gue karena cara gue, ya dia tak pakai maka gue nak menuruti suaranya, menurut nanti gue gue sih maka gue nak menuruti sarannya setan kan ya bagian dari itu jadi jawabnya wali itu demi Tuhan, ajaran itu tidak ajaran, tak luar-luar, tak akhir. Setan ini mirip. Wah, ini itu apa sih, mari kira-kira digudul, maka payah. Itu, misalnya luar-luar. Kurang lagi sering. Dulu kan juga sering terus, ya. Tari wangi ini, orang dibeli ahli rokok, atau tidak masuk Tapi sekarang harus jelas, jadi itu harus kita lawan. Apa yang salah dengan Subhanallah? Apa yang salah dengan Alhamdulillah? Paham ya? Kalau kita harus begitu terus. Mana militer istighfar itu kurang gitu. Motor kita sudah dijagai. Orang-orang jarang motor istighfar itu awam itu ram. Singgahnya waktu Subhanallah itu kurang tahu. Alhamdulillah. Nampak dia tak sebaik yang awam. Nah istighfar orang jarang dijawab. Ia kadang-kadang tak ada lalu itu. Lu tenang kalau betul kuyon. Kalau nunggu lama, dia betul kuyon. Mungkin asing ya di telinga sampean, tapi jelas ayat per ayat jelas. Kalau wa subhanallah ibu krotau wasil. Tapi kalau istighfar nama ayat ini, wa bil ashari hum yastalu siru. Untuk istighfar ditentukan waktunya wa bil ashar. Kalau waktu sahur sebaiknya mereka istighfar. Karena istighfar itu tidak boleh lebih banyak dibanding tasbih. Coba kalau tasbih. Fasubhanallah wikina tumsuna wakina tus biru. Cek kue sore, cek itu Fasubhanallah. Fasubhanallah itu krotau. Tapi untuk istighfar pengiraan yang dikali seperti wabil asharihum takhir. Ini waktu sahur. Karena kenapa? Cirinya kenapa? Istighfar itu piyawai berpotensi khadir nafsi. Kalau berapa-apa serangnya, astagfirullah. Maksudnya yang nanti dengan sepura, benar di ahli suarga. Kalau nanti orang tidak dari, kongkoy-kongkoy, di kafe, makan buah-buahan. Bergoreng itu nyawa buatan kering. Buatan dibujo elek. Mungkin yang mati, yang ketemu itu. Dari bekas kosong yang dunia bujo elek, judes marah. Kosong marah. Tapi nak sepala Allah kan benar dari khadir nafsi. Istighfar kepikiran anak pertama istighfar tu je. Namun busu wargo nangbe, kongkong, kongkong. Kecuali istighfar ni ni. Astagfirullahaladzim. Kalau nyuwun sepuro gusti, jangan-jangan dalam ibadah saya masih kurang ikhlas. Tapi kira orang lah, potongan-potongan sampai orang istighfar orang. Orang ini yang ketor. Istighfar istighfar yang membulat, yang bulat lah nama. Jadi ini kan ujian nabi bahwa tingkat husnuzan sama Allah itu baik sekali. Termasuk sholat seket iso dikurting jadi lima. Termasuk Nabi Musa marahi pangeran, iya supaya ngitung pulau lagi dari pantai ini. Pangeran diwarai, gusti niki kulo jatuh jadi seksi. Nah dengan pantai ini kulo rajuin seksi. Lara kode-kode masan mata ini kita tak kuah wari. Nah, terus ada yang dari atuh beli guna bima fa'alas sifat umik. Taruh di yang pintu-pintu jenang nuruh. Ya aku berang muka Allah ampun ngebuti in iya illa tisnatu ini namun usia ini jenian tuti lupia mantasa wadah dinamo yang banyak jenengan pasti yang ada ide yang kita karamu bosan kita karamu banyak jenengan di pengeran itu berapa tingkat kenyamanan tingkat kenyamanan munajat dengan Tuhan munajat hanya saling berbisikan saling komunikasi. Mulai Nabi Musa karena banyaknya sering mengkomunikasi, namun berkomunikasi dengan Tuhan, itu disebut kalimuwah kalian nasi nasiuwah. Nah, itu termasuk Nabi Ulul Azmi sing dengan gelar nasiuwah. Beda dengan Nabi Isa, Nabi Isa gelar sofiuwah. Sofi itu artinya orang yang bersih. Jadi kalau Nabi Isa sangat bersih, ngoten. Nabi Isa itu sangat bersih itu. Ya benar turun dengan yang kita kan. Jadi khaufan min an arkana ila dunya. Kau nak turun di gantang, kau nak mati turun, nak mati gantang. Elek-eleknya kau lho, kau nak mati orang ibadah. Tapi bantalan itu ramani. Kalau santri kuno, bantalan itu ngaku kayu, ngaku waduh. Kau nak kaya enakan dari nginek mati itu. Tahu suatu saat Nabi Isa bantalan di waduh. Ini aku terus merasa gak nyaman ibadah. Mereka turunnya luwe-luwe tiga biasa. Ini pun merasa siksa, merasa salah. Sambil bersih itu ya. Itu Nabi Isa. Wonten malah cerita Nabi Isa itu saking bersih itu ya. Saking bersih itu ya. Saking nopo. Terlalu steril, terlalu bersih. Ya mbak ini lama-lama. Ketemu kalian satu kelompok kaum si ibadah. Wawai buru kabe. Takok. Kamu sudah ibadah berapa tahun? Berpuluh-puluh tahun. Kenapa kalian kurus? Karena saya takut Allah, takut neraka. Waktu saat ketemu komunitas kaum sing ibadah yang ngotong. Saya tidak tahu ibadah tenanan, kepengen melebih suara. Itu sampai corotan ini tetap dibanding. Takut sama ngirang, gusti. Terus ketemu mana ngonton kelompok kaum sing ibadah, kok asik nyaman, istiqnas bilang. Saya tidak tahu ibadah, kok gak tegang. Ya, tapi kata sekolah, ibadah mesti bener. Apa yang salah dengan ibadah? Ibadah mesti bener. Nyembah Allah mesti bener. Lampau aku henti. Mau mesti bener. Nah, akhirnya Nabi Isa mengikuti yang ketiga ini. Iku nganggo metode ibadah mesti bener. Jadi itu yang harus kalian pakai. Misalnya sampai pas sujud. Kau yang tak mikir sujud itu ditompok pengiran ke orang. Tapi sujudnya pengiran mesti bener. Mari pulau ini kubes, ini kayak nyuruh saya kubes. Kita ini banyak yang salah. Karena kita keliru, bet. Mau mengandung kubes, hati ini sampai gembi. Ojo gemar ini, kok sujud itu nggak ditompok pengiran. Jangan pernah terlintas di situ. Kita ini nyujud no wajah kita, anggota kita yang Allah, dan itu mesti bener. Mulai pentingnya ngaji di orang alim. Karena dalam ajaran hadis, saat kita sujud kan muni sujud. Sajadah wajihi lillahi kholakohu wa sawwarohu wa syakwatamahu wa basorohu fi qawlihi wa kuatih fatabarokawahu robun alam. Saat kita sujud itu diajari tadi Nabi kan muni sajadah wajih gusti, saat ini wajah kula sujud yang jenengan. Jenengan adalah zat yang menciptakan wajah saya, mata saya, telinga saya, mata baru kawah, asarul khaliq. Dengan demikian, kita sujud ya murni nunjuk-nunjuk yang pengiran, kan? Tapi bolak-balik, kita sering setan pinter lewat no hadun nafsi. Mbok rewangi ngonong, mbok nang orang kita. Soalnya akhir mulai gak semangat. Mulai gak nyaman. Mulai gak semangat, setan senang. Cacat ini, bodoh-bodoh gak semangat tuh. Sujud. Faham ya? Mereka mulai saja itu dikuman, semuanya orang isi. Soalnya amali ditombol atau orang yang tua orang di topong, itu penting. Lantai, kita harus sesuai ajarannya. Lalu itu gak sampai ngaji fakta, ngaji hadis, semuanya sama ajarannya. Sama mau contoh fakta kita pokoknya saat sujud, kesunatannya mau contoh subhana rabbiyal a'la, tapi orang-orang ajaran yang fakta, disunatnya pas sujud, dungo supaya amali ditombol, ada fakta. Nak pakai mana tak obong ni? Orang-orang kita pakai. Nak pas sujud, semua supaya amalan di tombol sujud tu. Orang-orang boleh pas sujud, dia pun mahu subhanallah rabbiyalallah. Habis hamdi. Utau mahu jawab saja jawab si. Lillahi kholakohu wa sawwarohu wa shakwasam ahu wa basorohu bi khawlihi wa kuwati fatabarakawaw ahsaru khawlihi. Nah, dengan model-model gini ya sudah kita nyaman dengan Allah. Akhirnya Nabi Isa mengikuti metode ini. Metode orang istiqnas di ibadah, nyaman dengan ibadah. Ya, termasuk model Nabi Musa. Nabi Musa berbeda. Orang beda, ya. Ya beda, ya. Orang luar tidak ada pikiran, ya. Wah, mentang-mentang, ambil pengiran. Ya, ini ibadah, ya beda. Tidak ada pikiran, ya apa? Beda. Pas bingung, ya beda. Beda, ya. Bukan nyaman, ya. Ambil pengiran, apa? Nyaman. Ya, sama seperti Nabi Muhammad. Ketika ini gue digosur di kepung lama, ya lah, tahlian, inna wuhan apa? Nah, itu ya sudah sih, sudah dengan meninggalkan tajin nafsi. Nah, cara nuruti nafsu ya mesti, ngarep gue musuh. Tapi ya lah, tahlian, inna wuhan apa? Nah, mohon Allah rasakan. Wa iya ya atuh liku nabi ma'fa'alat subaha umina. India ilah sinatuh, elah suha jinnatuh, kita menyiksa pajinan anak kita, bilam diwairina, kelawan buso salian di kita. Ini dia adalah fitnah itu. Ema iya dikisirano di fitnah itu, fitnah itu, fitnah ala tiga. Wako ase ngantung ibu fiha yang adalah fitnah itu, wak subah, biro-biro pintu. Ila fitnah itu, kecuali ujian ini dengan, ikilah uka diksi ujian ini dengan. Tuh dilunya satno panjinan, dihaklan fitnah man yang wong tasau, kangen satno panjinan yang man, ikilah lagu ini satno man. Wayah, watah di dia, watah di mantasa. Langnya kei petunjuk panjinan man yang wong tasau, kangen satno panjinan dengan hidayah lagu ini. Nya kei petunjuk man. Iki Nabi Musa, wede deh. Panjang jenengan pengeran, gusti. Jenengan nyatakan tiang sing jenengan kertano. Lainnya kayak gitu ya, jenengan tiang sing jenengan kertano. Tapi tak ingin kejir deh, kan? Anta waliyun. Iki eling-eling. Pertama Nabi Musa sing terukam apa? Anta apa? Waliyun. Anta uti panjiran waliyun, aku kekasih kita. Utawi sing nguasani kita, emu tawali umurina, begitu sing nguasani urusan-urusan kita. Jadi pertama, anta waliyun. Apa? Anta? Waliyuna, jenengan kekasih kulo. Fakir umpama kulo aturinya pura banjiran nama yang itu orang hamnalan melatih panjenengan yang itu. Jadi terusannya orang kok sumpetin jenengan melatih gusti, tapi melasan nih jenengan ditompo orang pembetan orang. Jenengan kejam melatih kulo, mergo anta khairul wahi. Karena jenengan yang terbaik, artinya tetap akhirnya kulo orang kok mikir ketompo orang kok anta khairul. Paham ya? Karena jenengan yang terbaik, jenengan tinggi soalnya bu. Wah, waktu ngelos di kompor atau tapi ditutup dua antar koiru. Artinya ditutup dengan mensifati Allah. Wah, antar kali ini panjenengan ku koiru lho kiri. Iku api-api itu sing. Akan dikurangi. Wah,